Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fayma syarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini kita lanjutkan dari penjelasan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam risalahnya Bulughul Maram. Itu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dikenal dengan hadis marfu. Beliau bersabda, "Uhillat lana maytatani wa damani. Fa ammal maytatani fal jaradu wal hut. Wa ammad damani fat tihal wal kabid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dihalalkan untuk kita sebagai umat Islam, tentu yang menghalalkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yang Allah azza wa jalla halalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah al-jaradu wal-hud, belalang dengan berbagai macam jenisnya, sehingga bangkainya adalah halal. Dan demikian pula al-hud, ikan dengan berbagai macam jenisnya, bangkai-bangkainya adalah halal. Wa ammad damani, adapun dua darah yang dihalalkan untuk kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fatihalu wal kabid, limpa dan hati. Limpa dan hati ini termasuk dari darah yang jumud, yang agak keras, termasuk dari bahagian tubuh, dan keduanya dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan kita di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan takhrij dari hadis tersebut. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun, karena memang di dalam sanad hadis ini terdapat seorang rawi yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun di sana terdapat riwayat yang mauquf. Sampai kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menyebutkan ucapan tersebut, "Uhilla lana maytatani wa damani." Sampai dengan riwayat yang tadi kita sebutkan. Dan riwayat yang mauquf, yang tadi kita sebutkan, adalah riwayat yang sahih, disahihkan oleh sebagian besar dari kalangan mereka para ahli al-hadis. Naam. Sehingga yang sahih dalam periwayatan tersebut adalah riwayat yang disebutkan secara mauquf sampai dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Namun disebutkan oleh mereka para ulama, walaupun riwayat ini adalah riwayat yang mauquf sampai dengan Ibnu Umar, perkataan beliau maksudnya, akan tetapi secara makna memiliki makna yang marfu. Disebutkan oleh mereka para ulama, walaupun riwayat ini adalah riwayat yang mauquf sampai dengan Ibnu Umar, akan tetapi secara makna memiliki hukum sebagai riwayat yang marfu' sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal oleh mereka para ahli hadis dengan riwayat hadis yang marfu' hukman. Riwayat hadis yang marfu' hukman, yaitu riwayat-riwayat yang apabila ada dalam riwayat tersebut ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan uhillalana, telah dihalalkan untuk kami, atau mereka menyebutkan hurrima, telah diharamkan atas kami. Ini memiliki hukum sebagai riwayat yang marfu', yang menunjukkan bahwasanya yang memerintahkan mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang melarang mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, bahwasanya di dalam riwayat ini memiliki makna yang musnad. Dalam riwayat yang mauquf ini memiliki makna yang musnad, seakan-akan memiliki hukum yang marfu' sampai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam. Di dalam riwayat ini kita bisa mengambil banyak faedah. Naam. Faedah yang pertama pada kalimat uhillalana. Pada kalimat uhillalana maitatani, telah dihalalkan untuk kita dua bangkai. Dua bangkai. Kata maitah ini memiliki dua lafaz yang berbeda dari sisi cara membacanya. Sebagian lafaz ditulis dalam keadaan bitakhfif, tanpa tasydid, tanpa mentasydid, sehingga bunyinya maitatun. Sebagian lafaz disebutkan dengan tasydid, sehingga bacanya mayyitatun. Kedua lafaz ini sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan ada perbedaan. Lafaz yang disebutkan dengan tasydid mayyitatun maksudnya adalah lam yalhaqha zakatun, bangkai-bangkai yang tidak disembelih, mati dalam keadaan tidak disembelih, itu mayyitatun. Naam. Ataukah mata hatafa anfuhu, mati dengan sendirinya secara tabiat tanpa melalui proses sembelihan. Sebagian menyebutkan itu adalah makna dari mayyitatun dengan tasydid. Naam. Namun sebagian di antara mereka para ulama seperti Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah menyebutkan bahwasanya kata mayyitatun dengan tasydid dan takhfif, mayyitatun dengan takhfif dan tasydid, beliau menyebutkan bima'nan wahid, memiliki makna yang satu yang sama. Fi mawaridil isti'mal, dari sisi penggunaannya, sehingga memiliki makna yang sama. Ditujukan bangkai-bangkai dari binatang-binatang ternak yang meninggal, baik meninggal dengan sendirinya ataukah meninggal disebabkan karena tidak disembelih. Ini termasuk dari kata mayyitatun ataukah mitatun, memiliki makna yang sama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala. Pada lafaz uhillalana maitatani, dijadikan dalil bahwasanya asal hukum bangkai adalah haram. Asal hukum bangkai adalah haram, terkecuali bangkai-bangkai yang datang nasnya di dalam Al-Quran ataukah hadis tentang kehalalannya, tentang kehalalannya. Sehingga riwayat Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang tadi kita sebutkan, uhillalana maytatani, sebagai istitsna, pengecualian dari asal hukum tersebut, menunjukkan selain dari dua bangkai yang disebutkan pada riwayat Ibn Umar, hukum bangkainya adalah haram, tidak boleh bagi seseorang untuk mengkonsumsinya. Naam. Disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu, sehingga asal hukum dari bangkai adalah haram, demikian pula asal hukum dari darah juga haram, asal hukum dari darah juga haram, terkecuali darah yang dikecualikan nasnya di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang menyebutkan pengecualian at-tihal wal kabid. Naam. Limpa dan hati. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah berfirman, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam. Telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Sehingga seluruh bangkai-bangkai dari binatang hukumnya adalah haram, terkecuali bangkai dari belalang dengan berbagai macam jenisnya, al-jarad, demikian pula al-hud, ikan dengan berbagai macam jenisnya, bangkainya adalah halal. Nah, selain daripada kedua bangkai tersebut, hukumnya haram. Dan disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, ad-dam, darah, darah, termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah, termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah, ketika mereka safar dalam keadaan habis perbekalan mereka, maka mereka memotong urat dari binatang yang mereka bawa, kemudian ketika darah itu keluar dari urat tersebut, maka mereka meminumnya, maka mereka meminumnya. Nah, dan Islam mengharamkan seseorang untuk mengkonsumsi darah. Naam. Namun disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-145, Allah Azza wa Jalla menyebutkan perincian dan maksud dari darah yang diharamkan di dalam Islam. Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-145, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَعَامٍ يَتَعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Katakanlah, saya tidak menjumpai terhadap apa yang diwahyukan kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, yang Allah maksudkan adalah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk perkara yang diharamkan dari makanan yang dimakan oleh seseorang, terkecuali apabila makanan tersebut berbentuk bangkai, illa ayyakuna maitatan, au daman masfuhan, ataukah darah yang mengalir, yang mengucur. Daman masfuhan, dikatakan sebagai daman masfuhan, maksudnya adalah ditujukan kepada darah yang keluar dari urat-urat yang terpotong pada binatang-binatang ketika disembelih, itu daman masfuhan, darah yang mengucur deras ketika seseorang menyembelih binatang-binatang ternak mereka. Pada sebagian masyarakat terkadang kan darah tersebut disimpan kemudian dibiarkan membeku kemudian dimakan. Nah, ini termasuk dari darah yang haram yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah tersebut. Au lahma khinzirin, ataukah daging babi, fa innahu rijsun, sesungguhnya itu seluruhnya adalah sesuatu yang menajiskan, rijsun. Syahidnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, daman masfuhan, darah yang keluar dari urat binatang-binatang yang disembelih, menunjukkan bahwasanya darah yang masih tersisa di tubuh-tubuh binatang ternak, baik ada di urat-urat binatang-binatang tersebut, ataukah menempel di daging-dagingnya, ataukah salah satu dari organ-organ tubuhnya, maka hukumnya adalah halal, bukan termasuk dari daman masfuhan. Karena terkadang ketika seseorang menyembelih satu binatang, ketika darah tersebut telah keluar dari lehernya, terkadang masih ada darah, ya kan, yang tersisa di bagian tulang-tulangnya. Ada darah yang menempel hingga membeku. Ada pula darah yang tersisa di daging-dagingnya. Maka seluruh darah yang tersisa pada tubuh binatang-binatang ternak ketika disembelih bukan termasuk dari daman masfuhan. Daman masfuhan. Dan di dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagai istitsna, pengecualian dari darah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasul menyebutkan at-tihalu wal kabid, limpa dan hati. Limpa dan hati. Limpa ini sendiri termasuk dari organ tubuh makhluk hidup yang sangat vital di dalam menyaring sel-sel darah, sehingga limpa ini ditinjau dari sisi fungsinya sangat bermanfaat, terkhusus pada darah-darah makhluk hidup. Nah, limpa berfungsi untuk menyaring sel darah serta sebagai penyimpan cadangan darah pada tubuh binatang. Nah, hati juga demikian. Hati juga demikian. Namun limpa dan hati keduanya walaupun berbentuk darah yang membeku, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keduanya adalah termasuk dari darah yang dihalalkan. Naam, amma damani fatihalu wal kabid. Sehingga riwayat ini mengecualikan ayat yang tadi kita sebutkan. Allah azza wa jalla berfirman, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam, sehingga mengeluarkan daripada maitah adalah bangkai-bangkai dari ikan dan belalang dengan berbagai macam jenisnya, dan mengeluarkan dari darah adalah at-tihal wal kabid, limpa, demikian pula hati. Nah, namun yang dimaksud dengan limpa dan hati yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah limpa dan hati pada binatang-binatang yang dihalalkan bagi kita seorang muslim untuk mengkonsumsinya. Sehingga limpa dan hati dari binatang babi hukumnya haram. Limpa dan hati dari binatang-binatang yang diharamkan bagi seorang untuk memakannya seperti anjing dan yang semisalnya, maka hukumnya adalah haram, bukan termasuk dari riwayat yang tadi kita sebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Masuk pula di dalamnya limpa dan hati dari binatang-binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih. Yang mati dalam keadaan tidak disembelih, ini juga hukumnya haram. Nah, kemudian faedah yang berikutnya pada kata maitah. Tadi kita sebutkan maitah diperuntukkan untuk seluruh binatang-binatang yang mati dalam keadaan tidak disembelih. Dalam keadaan tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Dengan sembelihan yang syar'i. Walaupun masuk pula di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, binatang yang mati secara tabiatnya seperti sakit dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Ataukah binatang yang disembelih dalam keadaan penyembelihannya dilakukan dalam keadaan tidak sesuai dengan syar'i. Tidak sesuai dengan syar'i. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah persyaratan penyembelihan dikatakan sebagai sembelihan yang syar'i. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di sana ada 4 syarat. Ada 4 syarat yang harus terpenuhi untuk kemudian dikatakan sembelihan, dikatakan sebagai sembelihan yang syar'i, yang halal bagi seorang untuk memakan dagingnya. Yang pertama, ahliyatul muzakki, yang menyembelih adalah seseorang yang dibolehkan secara syar'i. Yang dimaksud adalah seorang muslim ataukah seorang dari kalangan ahlul kitab, al-yahud dan an-nasara. Sembelihan ahlul kitab juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai sembelihan yang halal, menunjukkan sembelihan dari seorang yang musyrik hukumnya haram. Nah, kemudian yang kedua, berhubungan dengan alat sembelih. Alat sembelih, alatu al-alat, alat yang digunakan untuk menyembelih. Dipersyaratkan alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat yang dipakai pada bahagian tajamnya, bukan pada bahagian tumpulnya, bukan pada bahagian tumpulnya. Tidak pula kita gunakan tulang sebagai alat untuk kita menyembelih binatang, tidak pula menggunakan kuku binatang yang tajam untuk kemudian kita menyembelih binatang tersebut. Sehingga dipersyaratkan alat yang digunakan adalah pada bagian tajamnya, bukan pada bagian tumpulnya. Menunjukkan binatang-binatang yang mati dalam keadaan dipukul oleh seseorang, hukumnya adalah haram, bukan termasuk dari sembelihan yang syar'i. Kemudian persyaratan yang ketiga, berhubungan dengan urat yang disembelih. Urat yang disembelih, di sana ada empat urat yang harus terpotong, dan apabila empat urat yang terpotong ini terpotong secara keseluruhan, sepakat para ulama bahwasanya sembelihannya adalah sembelihan yang sah dan sesuai dengan syar'i. Urat yang pertama dinamai dengan al-wadijani, kalau bahasa kita pembuluh darah vena dan arteri. Nah, dan arteri ini harus terpotong, al-wadijani, sehingga ada dua urat, pembuluh darah vena dan arteri, yang berfungsi untuk memasok darah ke tubuh binatang tersebut. Kemudian urat yang berikutnya, yang ketiga, adalah al-hulqum, yang dikenal dengan kerongkongan, ya kan, alat pernafasan. Kemudian yang berikutnya adalah al-mari, urat keluar masuknya makan dan minuman. Urat keluar masuknya makan dan minuman. Kalau yang tadi urat masuknya nafas ke tubuh binatang, al-hulqum, kalau al-mari adalah urat keluar masuknya makan dan minum. Ini keempatnya harus terpotong. Adapun apabila yang terpotong adalah sebagian saja dari empat urat tersebut, terjadi khilaf di antara para ulama dan memiliki beberapa perincian. Perincian yang pertama adalah apabila yang terpotong tiga urat dari empat urat tersebut, maka sembelihannya sah. Yang menjadi khilaf adalah apabila yang terpotong di bawah dari tiga urat yang tadi disebutkan, dua urat saja, ya satu urat saja, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, sebagian pendapat membolehkan dan sebagian pendapat tidak membolehkan. Namun tidak ada khilaf di antara para ahli ilm apabila keempat urat tersebut terpotong secara keseluruhan, maka sembelihannya itu sah, dan ini lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga apabila tadi kita sebutkan mitah atau mayitah adalah satu lafaz yang dimaksudkan padanya binatang-binatang yang mati dalam keadaan disembelih bukan dengan sembelihan yang syar'i, maka masuk pula di dalamnya apabila tidak terpenuhi persyaratan dari persyaratan-persyaratan sahnya sembelihan tersebut. Kemudian persyaratan yang keempat, yang terakhir, disebutkan dan dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala pada binatang tersebut. Ini empat syarat yang harus terpenuhi. Kapan terpenuhi, maka dikatakan sembelian tersebut adalah sembelian yang sah. Bila ternyata tidak, maka dikatakan binatang tersebut sebagai bangkai yang diharamkan bagi kita seorang muslim untuk memakannya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya dalam riwayat yang tadi kita sebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya bangkai dari al-jarad, demikian pula al-hut, adalah bangkai yang halal dari serangga belalang dengan berbagai macam jenisnya, ikan dengan berbagai macam jenisnya adalah bangkai yang halal. Walaupun sekali lagi matinya binatang-binatang tersebut mati secara tabiatnya, ya mungkin sakit kemudian mati dengan sendirinya karena faktor umur, ataukah mati karena adanya sebab. Mati karena adanya sebab, mungkin kita langsung merebusnya, ya kan, ketika kita memasak kita langsung merebusnya di air yang panas, ataukah mungkin kita langsung menggorengnya, nah, ataukah mungkin kita memukulnya dengan cara apa saja, baik mati dengan sendirinya ataukah mati dengan sebab, maka hukumnya adalah halal, dibolehkan bagi seorang untuk memakan bangkai-bangkai tersebut. Disebutkan oleh mereka para ulama, di antara dari ilat sebab dihalalkannya kedua bangkai ini adalah disebabkan karena kedua binatang ini, serangga dengan berbagai macam jenisnya, ikan dengan berbagai macam jenisnya, adalah binatang-binatang yang tidak memiliki darah, yang tidak memiliki darah sebagaimana darah yang terdapat pada binatang-binatang yang ada di daratan pada umumnya, yang ada di daratan pada umumnya. Sehingga bila mana bangkai dari kedua binatang ini hukumnya adalah halal, maka dibolehkan bagi seseorang untuk dia mengkonsumsi kedua jenis dari binatang tersebut dengan cara apa saja yang dia inginkan. Dengan cara apa saja yang dia inginkan. Bisa mungkin langsung merebusnya, ya kan? Bisa mungkin dia bunuh dengan memukulnya. Bisa mungkin dia langsung menusuknya tanpa melalui proses-proses penyembelihan seperti yang tadi kita sebutkan syarat dari sahnya sembelihan binatang darat pada umumnya. Nah, sebagian pendapat di antara mereka para ahli ilm, di antaranya mazhab dari al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, mengecualikan pada binatang air laut yang halal adalah al-khinzir al-bahri, khinzirul bahr. Kalau khinzir itu kan artinya babi laut. Tapi kalau semisal anda ingin melihat makna dari khinzirul bahr, yang dimaukan padanya adalah ikan lumba-lumba. Jadi kalau khinzirul bahr artinya adalah ikan lumba-lumba, bukan babi laut, ya kan? Tapi ikan lumba-lumba. Beliau mengharamkan. Ketika ditanya disebabkan karena katanya tasumunahu al-khinzir. Kalian menamai binatang ini dengan nama khinzir. Dalam keadaan Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada kita khinzir katanya. Namun pendapat ini diselisih oleh jumhur dari kalangan mereka para al-ulama. Demikian pula kalbul bahar, yang dikenal dengan anjing laut. Anjing laut ini juga ada khilaf, namun yang rajih wallahu a'lamu bissawab adalah anjing laut ini juga termasuk dari binatang yang halal. Binatang yang halal termasuk dari keumuman riwayat yang tadi kita sebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya bangkainya pun juga termasuk dari bangkai yang halal. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Sehingga yang dimaksud dengan al-hut adalah segala macam jenis ikan yang ada di lautan, baik ikan tersebut ikan dengan postur tubuh yang besar atau yang kecil, mencakup pula di dalamnya seluruh binatang-binatang allati la ta'ishu illa fil bahr, yang tidak bisa hidup kecuali harus di laut. Ya, harus di laut seperti anjing laut, ya kan? Kura-kura. Nah, dan yang semisalnya. Sehingga keseluruhan dari binatang tersebut adalah binatang yang halal. Sehingga kedua binatang ini tidak perlu untuk seseorang menyembelihnya terlebih dahulu sebelum dia memakan binatang tersebut. Ini tidak kemudian disyaratkan bagi seorang untuk menyembelihnya. Disembelih dulu ikannya sebelum digoreng. Nah, disembelih dulu belalangnya sebelum kita tumis. Ini tidak ada persyaratannya. Baik dicemplungkan langsung ke minyak yang panas ataukah mungkin langsung kita potong dengan pisau dan yang semisalnya, ini semuanya halal, dibolehkan bagi kita untuk kemudian memakan binatang-binatang tersebut. Nah, terkecuali apabila pada binatang-binatang tersebut terdapat yang racun yang membahayakan seseorang yang mengkonsumsinya. Mungkin serangga ada yang mati disebabkan karena keracunan. Ikan ada yang mati disebabkan karena keracunan. Sehingga diharamkannya disebabkan karena adanya racun. Bukan dilihat dari sisi bangkainya. Karena Nabi SAW menyebutkan, la dharara wala dirar. Tidak boleh bagi seorang untuk membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Nah, disebutkan hikmah oleh mereka para ulama tentang sebab-musabab kenapa bangkai dari belalang, demikian pula ikan, dikatakan sebagai bangkai yang halal. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, qala al-ulama al-hikmah fi dhalik annahu laysa lahu damun. Al-hikmah, hikmah dari dihalalkannya kedua bangkai ini disebabkan karena kedua binatang ini tidak memiliki darah. Wa aslu khabathil maytah ihtiqanud dami fiha. Dan asal hukum sebab musabab kenapa bangkai itu dikatakan sebagai sesuatu yang haram disebabkan karena masih adanya darah di jasadnya. Falidzalika idza unhira hadzal dam sarat halala. Sehingga apabila darah tersebut dialirkan dengan cara disembelih, maka jadilah binatang tersebut sebagai binatang yang halal. Nah, ini sebab yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian fa'ala yang terakhir, kenapa al-muallif rahimahullah al-Hafiz Ibnu Hajar memasukkan hadis Ibnu Umar yang menyebutkan dihalalkannya dua bangkai, bangkai serangga dengan berbagai macam jenisnya, ikan dengan berbagai macam jenisnya pada bab al-miyah, pada bab hukum permasalahan air. Kalau semisal secara logika seharusnya dimasukkan dalam bab al-at'imah, makan makanan yang halal dan mana makanan-makanan yang haram. Namun kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memasukkan hadis ini pada bab al-miyah bukan bab al-at'imah? Al-Mu'allif rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam bab at-taharah disebabkan karena segala sesuatu yang halal, segala sesuatu yang halal maka hukumnya itu tahir, sesuatu yang suci bukan najis, sesuatu yang suci bukan najis. Berbeda dengan segala sesuatu dari makanan-makanan ataukah binatang-binatang yang haram, maka hukumnya adalah najis, hukumnya adalah najis. Sehingga seakan-akan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala hendak menyampaikan dan memberikan gambaran kepada kita, apabila ada di sana air, kemudian ternyata ada ikan yang masuk padanya atau bangkai ikan yang terapung di atasnya, maka bangkai ikan atau bangkai serangga tersebut disebabkan karena kedua bangkai binatang ini termasuk dari binatang yang halal yang hukumnya itu tahir suci, maka bangkai ini tidak menyebabkan air itu menjadi najis. Tetap dikatakan sebagai air yang suci. Tetap dikatakan sebagai air yang suci. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, selesai penjelasan dari riwayat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Tayib, kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza walagha adzubabu fi syarabi ahadikum, apabila ada seekor lalat yang mencelup masuk di salah satu minuman salah seorang di antara kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan falyaghmishu, maka hendaklah dia menenggelamkannya, memasukkan ke dalam air tersebut. Naam. Fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari shifaa'un. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di salah satu dari sayap lalat tersebut terdapat penyakit ataukah racun. Wa fil akhari shifaa'un, dan di dalam sayap yang lainnya itu terkandung obatnya. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan bimbingan arahan kepada kita, apabila kita melihat adanya seekor lalat yang masuk di salah satu dari air minum ataukah makanan-makanan yang berair yang kita miliki, maka Rasulullah SAW membimbing kita untuk mencelupkannya, mencelupkan lalat tersebut ke dalamnya. Karena Rasul menyebutkan pada salah satu sayapnya terdapat penyakit atau racun, dan di satu sayapnya terdapat obatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Abu Dawud rahimahumallahu ta'ala. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, wa innahu yattaqi bijanahihi alladhi fihi da', maka sesungguhnya, dan sesungguhnya lalat, binatang lalat, akan melindungi dirinya dengan sayapnya, dengan sayapnya yang padanya terdapat racun ataukah penyakit. Ini termasuk dari cara lalat melindungi dirinya dari bahaya, sehingga ketika dia terjebak, maka dia menempelkan sayap yang di situ ada racunnya atau ada penyakitnya. Naam. Disebutkan dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyebutkan falyaghmishu kullahu, maka hendaklah dia mencelupkan, menenggelamkan lalat tersebut secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Mirip dengan riwayat yang berbunyi dalam hadis Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, disebutkan dengan lafaz famqiluhu, maka hendaklah kalian tenggelamkan lalat tersebut, yakni memasukkan ke dalam air seluruh tubuhnya agar terendam, sehingga penawar dari salah satu yang penawar yang terdapat pada salah satu sayapnya akan bisa menyeterilkan air tersebut. Kemudian dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW menyebutkan thumma liyatrahahu, kemudian setelah dia tenggelamkan, setelah dia celupkan lalat tersebut seluruhnya sehingga terendam seluruh anggota tubuhnya, Nabi SAW menyebutkan thumma liyatrahahu, kemudian dia melemparnya. Yang dilempar bukan gelasnya, bukan airnya, tapi yang dilempar adalah lalat tersebut. Adapun airnya dibolehkan bagi seorang untuk meminumnya. Nah, hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah adalah hadis yang agung, yang mulia, yang berisikan tanda atau salah satu tanda dari tanda-tanda mukjizat kenabian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang shadiq al-masduq, yang jujur lagi dibenarkan ucapannya karena ucapan beliau itu berasal dari wahyu Allah azza wajalla, mengkhabarkan kepada kita sesuatu yang tidak diketahui manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umumnya. Naam. Beliau mengkhabarkan kepada kita satu khabar yang beliau dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di dalam hadis ini berisikan faedah bahwasanya lalat ini termasuk dari binatang yang suci, bukan binatang yang najis, bukan binatang yang najis. Karena Rasulullah SAW memberikan arahan di dalam riwayat ini untuk seseorang cukup menenggelamkannya, kemudian membuangnya. Adapun air ataukah masakan yang berair yang dicelupi oleh lalat tersebut, maka dikatakan sebagai air yang halal dan suci, dibolehkan bagi seorang untuk menggunakannya. Nah, dan kita ketahui bersama bahwasanya binatang lalat ataukah lalat pada umumnya adalah binatang yang sangat sulit, ya kan, bagi seseorang untuk mengusirnya. Untuk mengusirnya dalam keadaan lalat ini termasuk dari binatang yang hinggap juga di sesuatu yang jorok, yang kotor, bahkan najis. Bangkai-bangkai ini kerap dihinggapi oleh lalat sebagai makanan mereka. Kotoran-kotoran yang najis juga demikian, dihinggapi oleh lalat bahkan sebagai makanan-makanan mereka. Demikian pula makanan-makanan dan minuman-minuman yang dimiliki oleh seseorang pada umumnya. Dalam keadaan seseorang sangat kesulitan untuk kemudian mengusir lalat-lalat tersebut. Sangat kesulitan untuk kemudian mengusir lalat-lalat tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada umat Islam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, cukup bagi seseorang untuk mencelupkannya. Tidak perlu membuang minuman ataukah masakan tersebut. Pada lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syarabi ahadikum. Syarabi ahadikum, pada minuman salah seorang di antara kalian. Syarabi ahadikum, kata syarabi ahadikum ini termasuk dari kata yang umum. Kata yang umum, karena sesuatu apabila bentuknya isi mufrad kemudian dimudhofkan, maka memiliki kandungan makna yang umum. Kandungan makna yang umum. Sehingga dengan keumuman lafaz ini, syarabi ahadikum terkena padanya seluruh dari minuman-minuman yang diminum oleh Bani Adam pada umumnya. Baik itu air minum, air putih yang bersih, ataukah susu, ataukah bahkan kuah-kuah dari daging, dan yang semisalnya. Sehingga apabila kita menjumpai ada seekor lalat yang terperangkap pada minuman-minuman tersebut, maka tidak perlu kita membuang minuman yang kita miliki, akan tapi cukup bagi kita untuk menenggelamkannya. Nah, untuk menenggelamkannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit faedah yang bisa kita sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun sisa faedah dari hadis dhubab yang tadi kita sebutkan, insyaallah kita akan mencoba menguraikannya pada pembahasan yang setelahnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.